Mitra bisnis, pemerintah berencana mengkategorikan ponsel pintar atau smartphone termasuk barang mewah sehingga akan dikenakan pajak tambahan PPNBM. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengurangi jumlah impor ponsel yang dinilai sudah merajalela. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi perpajakan Priyo Handoyo Kristanto. Pak Priyo, apa komentar Anda soal ini? Sebetulnya kan itu ya, orang memang butuh dan orang-orang Indonesia kan sekarang sering ke luar negeri. Nah, mereka malah akan beli barang yang sama di luar negeri yang harganya lebih murah kan. Jadi penjual di sini malah nggak laku nantinya. Sasarannya itu apa sebetulnya? Nah, sekarang kita harus bertanya kepada masyarakat, smartphone itu merupakan kebutuhan atau memang hanya gaya-gayaan aja? Itu kan barang mewah itu kan untuk barang yang gaya. Nah, kalau kita lihat sekarang smartphone itu sudah merupakan kebutuhan komunikasi ya. Apalagi di daerah yang macet kayak gini. Dengan adanya smartphone kita lebih gampang berkomunikasi, bertransaksi, dan sebagainya. Menggunakan PPN barang mewah, ekonomi kita malah jadi terhambat gitu. Smartphone ini telah mempermudah komunikasi, transaksi jadi lebih mudah. Sekarang kita lihat ya, orang di Tanah Abang aja sudah bisa jualan barang ke luar negeri lewat website-nya. Itu kan bisa diakses lewat smartphone, karena ekonomi telah berkembang. Rencana ini diambil pemerintah, salah satunya juga untuk memperbaiki neraca perdagangan kita yang terus defisit nih Pak. Bagaimana Bapak melihatnya? Nggak ada hubungannya dengan neraca. Pengenaan barang mewah itu tujuannya bukan untuk menambah penerimaan negara. Tujuan utama untuk mengenakan barang mewah itu menghindari orang membeli barang-barang itu loh. Kalau yang nggak perlu nggak beli gitu. Nggak tahu idenya siapa ini untuk menambah penerimaan negara dari PTN barang mewah. Dari awal PTN barang mewah itu tidak untuk menambah penerimaan. Kalau mau menambah penerimaan, ya, dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, tapi bukan dari PPNBM. Dari dulu filsafatnya PPNBM itu untuk mengurangi konsumsi atas barang itu. Saya nggak tahu siapa yang ngusul, siapa yang mikir ya, karena apakah pada waktu menetapkan kebijakan ini dilihat filsafat dasarnya enggak. Saya khawatir yang ngusul ini kurang tahu sejarahnya. Pengertian pajak itu kurang jelas sekali. Demikian praktisi perpajakan Priyo Handoyo Kristanto. Saya Mandariska.